بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد فيقول الشارح حفظه الله تعالى الشيخ ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى mengatakan ويقول وعليك بالأمر الأول العتيق dan al-imam al-barbahari rahimahullah ta'ala mengatakan dan berpegang teguhlah engkau dengan perkara yang pertama yang terdahulu wa huwa alladhi kana 'alayhi rasulullah wa sahabatuhul kiram wa man tabi'ahum bi ihsanin min at-tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulihi sallallahu alaihi wasallam, yaitu apa yang berada di atasnya Rasulullah dan para sahabat beliau yang mulia serta orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, yaitu berpegang teguh dengan kitabullah dan sunnah rasulnya alaihi salatu wassalam. Wa huwa ma wasaftu laka fi hadzal kitabi, yaitu apa yang aku sebutkan kepadamu di dalam kitab ini. Li'annahu ma ja'a laka illa bil amril atiqi tsabiti, karena sesungguhnya tidaklah al-imam al-barbahari rahimahullah datangkan kepadamu kecuali perkara yang terdahulu yang kokoh, yaitu jalan yang ditempuh oleh Rasul alaihi salatu wassalam dan para sahabat beliau. Wa in kana qad yahsulu minhu naqlun li ba'dil ahadithid da'ifati rahimahullahu aw qad yaqa'u fi khata'in rahimahullahu lakinil haqqu yajibu qabuluhu minhu aw min ghairihi, meskipun terkadang didapati dari beliau penukilan sebagian hadis-hadis yang dhaif atau beliau terjatuh dalam kekeliruan rahimahullah, akan tetapi kebenaran wajib diterima dari beliau atau dari selain beliau. Al-haqqu yajibu qabuluhu minhu fi hadzal kitabi aw fi ghairihi, kebenaran wajib diterima dari beliau al-imam al-barbahari rahimahullahu ta'ala, baik di dalam kitab ini maupun dalam kitab yang lainnya. Alal muslimi an yadba' al-haqqa wa ya'khudha bihi, wajib bagi seorang muslim untuk mengikuti kebenaran dan mengambilnya. Qauluhu farahimallahu 'abdan wa rahima walidayhi qara'a hadzal kitaba wa bassahu wa 'amila bihi wa da'a ilayhi wa ihtajja bihi fa innahu dinullahi wa dinu rasulihi 'alaihi salatu wassalamu. Ucapan al-Imam Al-Barbahari rahimahullahu ta'ala, semoga Allah merahmati seorang hamba dan merahmati kedua orang tuanya yang membaca kitab ini, menyebarkannya, mengamalkannya, mendakwahkannya, dan berhujjah dengannya. Karena sesungguhnya kandungan kitab ini adalah agama Allah dan agama Rasulnya alaihi salatu wassalam. Wa qad la yakunu staufa dinallahi wa dina rasulihi bal awrada ba'daddini. Dan kitab ini tidaklah menyebutkan secara keseluruhan agama Allah dan agama Rasulnya, akan tetapi kitab ini mendatangkan sebagian dari agama ini. Fama fihi minad dini thabiti laisa fihi khata'un fa innahu yajibu qabuluhu. Maka apapun yang ada di dalam kitab ini yang merupakan bagian dari agama yang ditetapkan, yang tidak ada padanya kesalahan, maka wajib menerimanya. Wa ma kana fihi min khata'in fi ba'dil ibarati aw naqli ba'dil ahadithi wa fiha da'fun fal 'alimu alladhi ya'rifu hadzal khata'a wa ya'rifu hadzal da'fa fil hadithi فهذا لا يلزمه قبول الخطأ بل عليه أن يبينه للناس لكي لا يتدين الناس بالأخطاء والأحاديث الضعيفة. Dan yang ada di dalam kitab ini berupa kekeliruan dalam sebagian ungkapan atau penukilan sebagian hadis-hadis yang padanya terdapat kelemahan, maka orang yang berilmu yang mengetahui kekeliruan ini dan mengetahui kelemahan ini dalam hadis, maka orang ini tidak harus baginya menerima kesalahan tersebut. Bahkan yang wajib baginya menjelaskannya kepada manusia, agar manusia tidak beragama dengan kesalahan-kesalahan dan hadis-hadis yang dhaif. قال فإنه من انتحل شيئا خلاف ما في هذا الكتاب فإنه ليس يدين لله بدين وقد رده كله كما لو أن عبدا آمنا bijami'i ma qala Allah tabaraka wa ta'ala illa annahu syakka fi harfin faqad radda jami'a ma qala Allah ta'ala wa huwa kafirun. Al-Imam Al-Barbahari rahimahullahu ta'ala mengatakan, barang siapa menganut sesuatu yang menyelisihi apa yang ada di dalam kitab ini, maka sungguh tidaklah ia beragama dengan Allah ta'ala dengan suatu agama, dan sungguh ia telah menolak kitab ini seluruhnya. Sebagaimana apabila seorang hamba mengimani seluruh apa yang Allah tabaraka wa ta'ala ucapkan, namun ia ragu pada suatu huruf, maka sungguh ia telah menolak seluruh yang Allah Ta'ala ucapkan dan dia kafir. Man intahala syai'an khilafa ma fi hadzal kitabi. Ucapan Al-Imam Al-Barbahari rahimahullahu ta'ala, barang siapa menganut sesuatu yang menyelisihi apa yang ada di dalam kitab ini, yakni yaitu ghalibuhu thabitun insya'allahu, yaitu mayoritas kandungan kitab ini benar insya'allah, wa ma dzakarnahu min ba'dil ahadits allati qad yukhti'u fiha aw ba'dil aqwali allati qad yukhti'u fiha faman 'alima khata'an wa khalafahu bil hujjati wal burhani fala yakunu kharijan min dinillahi 'azza wa jalla bal huwa ala dinillahi nasihan lillahi walikitabihi walirasulihi walilmuslimina. Dan apa yang kami sebutkan berupa sebagian hadis-hadis yang bisa jadi Al-Imam Al-Barbahari rahimahullahu ta'ala keliru padanya, atau sebagian ucapan yang bisa jadi beliau keliru padanya, maka barang siapa mengetahui sebuah kekeliruan dan ia menyelisihinya dengan hujjah dan bukti, tidaklah ia keluar dari agama Allah Azza wa Jal, bahkan ia berada di atas agama Allah, menasihati untuk Allah kitabnya, rasulnya dan kaum muslimin. Qauluhu kama law anna 'abdan amana bi jami'i ma qala Allah tabaraka wa ta'ala illa annahu syakka fi harfin. Ucapan Al-Imam Al-Barbahari rahimahullahu ta'ala, sebagaimana seandainya seorang hamba mengimani seluruh yang Allah tabaraka wa ta'ala ucapkan, namun ia ragu pada suatu huruf, yakni tashbihu kitabihi bi kitabillahi azza wa jalla wa syakki fi harfin min kitabihi wa syakku fi fi harfin min kitabihi ya'ni yu'addi ilal kufri hadha ghalatun ghafarallahu lahu. Yaitu menyerupakan kitab beliau Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah dengan kitabullah azza wa jalla, dan ragu terhadap suatu huruf dari kitab beliau, yaitu menghantarkan kepada kekafiran, ini merupakan kekeliruan, kesalahan. Semoga Allah mengampuni beliau. Li'anna fi kitabihi kama aslafna ahaditha da'ifatan wa akhta'an ilmiyatan nahwa hadal kalami. Karena di dalam kitab beliau ini, sebagaimana telah kami sebutkan, terdapat hadis-hadis yang dhaif dan kekeliruan-kekeliruan ilmiah seperti ucapan ini. Wa huwa laisa bima'sumin rahimahullahu wa radiya anhu. Laisa bima'sumin. Dan beliau Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah tidaklah terjaga dari kesalahan. Semoga Allah merahmati beliau dan meridainya. Beliau Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah tidak terjaga dari kesalahan. Faqad yujadu khata'un fi kalamihi wa ma kana min khata'in la yajibu qabuluhu la min kitabihi wa la min kitabi ghairihi. Terkadang didapati kekeliruan di dalam ucapan beliau, dan yang merupakan kekeliruan tidak wajib menerimanya. Tidak dari kitab beliau ini, tidak pula dari kitab selain beliau. والشافعي يقول من نظر في كتبه يجد فيه الخطأ. Dan Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala mengatakan, barang siapa memperhatikan kitab-kitab beliau, pasti ia akan mendapati padanya kekeliruan. Wa ghairuhu ya'tarifu bil khata'i. Dan selain Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah juga mengakui kekeliruan. والدواوين التي دونت وتنسب إلى الرسول فيها أخطاء من أخطاء البشر. Dan kitab-kitab yang ditulis dan dinisbahkan kepada Rasul alaihi salatu wassalam, padanya terdapat kekeliruan-kekeliruan dari kekeliruan-kekeliruan manusia. Fal khata'u la yalzamul muslima an ya'khudha bihi bal yajibu radduhu wa la yatadayyanu bil akhta'i akhta'ul bashari la yajuzu tadayyunu biha. Maka kekeliruan tidak wajib bagi seorang muslim untuk mengambilnya, bahkan wajib menolaknya. Tidak boleh seseorang beragama dengan kekeliruan. Kekeliruan manusia tidak boleh beragama dengannya. Tafaddalu wa barakallahu fikum.